Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqrar bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali dalam pembahasan rutin tamasya ke surga Allah. Ketika berbicara tentang surga Allah, maka yang terlintas dalam pikiran dan benak kita adalah sebuah tempat yang begitu indah dengan beragam kenikmatan yang tidak akan mungkin pernah kita lihat sebelumnya. Itulah gambaran surga Allah. Semuanya serba indah dan enak. Karena demikian, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, jangan lupa jemaah sekalian, ternyata selain kenikmatan yang berada di dalamnya, ternyata surga juga itu memiliki aroma yang tidak akan bisa terbayangkan. Itulah yang akan menjadi pembahasan kita di hari ini insyaallah taala. Apa yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaih rahmatullah dalam kitab beliau Hadil Arwah Ila Biladil Afrah, tamasya ke surga Allah Rabbul Alamin. Kata beliau, fi dhikri rihil jannati wa min masiratikam yansyakku, tentang aroma dan wangi surga dan jarak tembusnya. Berapa jauh sih aroma surga tersebut bisa tercium? Subhanallah. Ya jemaah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang bisa mencium aroma surga tersebut. Semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semuanya orang-orang yang bisa merasakan nikmatnya surga. Dan na'udzubillah, semoga Allah tidak menjadikan kita orang-orang yang diharamkan untuk masuk ke dalam surga, yang diharamkan untuk mencium bau surganya. La ilaha illallah. Ada tuh jenis-jenis manusia yang jangankan masuk surga, cium bau surga saja, cium aroma surga saja terhalangi, diharamkan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Maka sewangi apapun parfum ya di dunia ini, cari parfum yang mahal sekali, termahal di dunia, maka itu tidak akan ada apa-apanya, tidak akan bisa dibandingkan dengan aroma surga Allah Subhanahu wa taala yang akan kita sebutkan satu persatu riwayatnya insyaallah taala. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa ana Abdullah ibni Amr radhiyallahu taala anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala an, dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qatala qatilan min ahli dhimmah, barang siapa yang membunuh orang dari kalangan ahlu zimmah. Ahlu zimmah, zimmah itu artinya perjanjian. Zimmah itu adalah permintaan perlindungan dari orang-orang kafir. Ada orang kafir nih ingin tinggal menetap di negara Islam. Ya. Maka dia pun membuat perjanjian. Dia pun memohon keamanan, jaminan keamanan, jangan dibunuh, jangan diambil harta saya. Ya. Dia ingin aman, hidup tentram, tapi dibawa kendali dan penguasa negara Islam. Ya. Tetap dia di atas agamanya, tetap dia di atas keyakinannya sebagai orang kafir non-muslim. Dia melakukan perjanjian tersebut. Syaratnya, dia harus bayar jizyah, upeti kepada pemerintah kaum muslimin. Itu namanya apa? Ahlu zimmah. Orang kafir yang tetap di atas keyakinannya, tapi dia ingin hidup di negara Islam, di bawah aturan hukum Islam, dengan syarat dia harus membayar jizyah, upeti kepada pemerintah kaum muslimin. Kalau sudah demikian, maka haram darahnya untuk ditumpahkan. Jadi jangan sembrono dalam permasalahan darah ini, jamaah sekalian. Selain jiwa kaum muslimin dan muslimah yang diharamkan oleh Allah untuk ditumpahkan, untuk dibunuh, maka ingat pula ada di sana darah yang tidak diperbolehkan bagi kita untuk menumpahkannya, yaitu darah dari kalangan orang-orang kafir ahlu zimmah. Makanya ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala qatilan min ahli zimmah lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati mi'ati amin. Subhanallah. Barang siapa yang membunuh jiwa dari kalangan ahlu zimmah, maka sungguh dia tidak akan bisa mencium aroma surga Allah Rabbul Alamin. Dalam keadaan aroma surga tersebut bisa dicium dari jarak perjalanan 100 tahun. Subhanallah. Kakak bisa terbayangkan 100 tahun perjalanan yang kita tempuh, jaraknya itu sudah tercium bau surga dari tempat itu. Subhanallah. Bau apa yang bisa mengalahkan aroma surga ini? Dari jarak 100 tahun perjalanan sudah bisa tercium. Subhanallah. Itulah jarak tembus aroma surga Allah Subhanahu wa taala. Warawahu al-Bukhari fi sahihi an Abdullah ibn Amr, juga sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yujadu min masirati arba'ina aman, sesungguhnya aroma surga tersebut, wangi surga Allah Subhanahu wa taala tersebut telah tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Ya, sudah tercium. Sudah tercium aroma surga tersebut. Subhanallah. Lah, kok bisa ini? Ya. Ada riwayat tadi 100 tahun. Ada juga riwayat 40 tahun. Ada juga riwayat 70 tahun. Ada juga riwayat 500 tahun perjalanan. Ada juga riwayat 1000 tahun perjalanan. Aroma surga tersebut sudah tercium wanginya. Gimana? Diterangkan oleh para ulama, sesungguhnya riwayat-riwayat itu semuanya sahih, benar, dan tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Semuanya benar bahwa wangi surga tersebut akan tercium dari jarak 40 tahun perjalanan, dari jarak 100 tahun perjalanan, 70 tahun, 500, bahkan 1000 tahun. Tidak ada kontradiksi di antara semuanya itu. Semuanya benar. Dan diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah, bahwasanya terjadinya perbedaan jarak tembus penciuman tersebut dari aroma dan wangi surga tersebut itu tergantung dari tiap-tiap orangnya, tergantung dari amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Ada di antara hamba Allah Rabbul Alamin yang bisa mencium jarak terdekatnya, yaitu 40 tahun. Itu jarak terdekatnya, itu jarak paling minimalnya bahwa surga tersebut akan sudah tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Itu paling minimal. Ada yang bisa mencium wangi surga tersebut dari jarak 70 tahun perjalanan, ada yang 100 tahun perjalanan, ada yang 500 tahun perjalanan, ada yang 1000 tahun perjalanan. Dipahami jamaah sekalian? Tidak ada pertentangan. Makanya disebutkan oleh, ini saya nukilkan dan saya bacakan apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Fathul Bari jilid ke-12 halaman 260. Kata beliau, ya. Wa hadza ikhtilafun syadidun. Dan ini adalah perbedaan yang sangat mencolok. Yakni hunaka riwayah 40 aman wa ukhra 70 aman wa ukhra 100 amin wa ukhra kadza wa kadza fa kaifa yajma'u bainaha. Katanya, kata beliau, sebagian riwayat kok menyatakan 40 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang sekian dan sekian tahun. Lantas bagaimana cara menggabungkan bagi riwayat-riwayat yang seakan-akan bertentangan ini? Qala, beliau menerangkan, والذي يظهر لي في الجمع أي قال. Maka yang nampak dariku untuk menggabungkan riwayat-riwayat yang berbeda dan beragam tersebut, kita katakan innal arba'ina aqallu zamanin yudriku bihi rihul jannati man fil mauqif. Kita katakan bahwa jarak 40 tahun perjalanan tersebut ini jarak yang paling minimal yang akan bisa seseorang itu ketika berada di padang mahsyar untuk bisa mencium aroma surga Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada di padang mahsyar di mauqif. Was-sab'ina fawqa dhalik wal-khamsumi'ah thumal alf akthar min dhalik. Ada juga di antara mereka yang bisa mencium dari jarak 70 tahun perjalanan, 500 tahun, 1000 tahun, dan yang lebih dari itu. Fa yakhtalifu dhalika bi ikhtilafil ashkhas wal a'mal. Adanya perbedaan-perbedaan jarak tempuh, jarak tembus untuk mencium aroma surga itu didasarkan dengan perbedaan tiap-tiap individunya dan amalan-amalan yang dikerjakan oleh hamba tersebut. Demikian pula diterangkan oleh Al-Imam Mubarak Furih rahimahullah, ya, kata beliau, al-jam'u baina hadhihi riwayat, menggabungkan riwayat-riwayat yang berbeda-beda ini, anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas bi tafawuti manazilihim wa darajatihim. Terjadinya perbedaan jarak ciuman ini berbeda-beda dari setiap individu-individu manusia berdasarkan tingkatan kemuliaan dan derajat mereka. Subhanallah. Jadi jangan bingung nanti, ya. Jangan asal mendhaifkan, wah ini salah nih. Kok 100 ya, 100 tahun yang pernah saya dengarkan dari seorang ustaz itu 70 tahun tercium bau surga, akhirnya bertengkar sama istrinya. Ya, istrinya pernah dengar 40 tahun, dia pernah dengar di ustaznya 70 tahun. Akhirnya apa? Bertengkar. Ya, enggak usah bertengkar tentang jaraknya. Ya. Yang harus kita persiapkan bagaimana kita untuk bisa mencium bau surga itu. Bagaimana kita bisa untuk masuk ke dalam surga itu? Jangan bertengkar, jangan perselisihkan tentang jarak tembusnya tersebut. Kita yakini saja. Ya. Kemudian jamaah sekalian, disebutkan waqad akhraja fi sahihain min hadis Anasin qala, diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, lam yashhad ammi alladhi sumitu bihi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam badran, pamanku, paman Anas bin Malik yang bernama Anas ibnu Madar radhiyallahu ta'ala, katanya beliau, pamanku ini Anas ibnu Madar radhiyallahu ta'ala itu tidak bisa bergabung ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Fasyaqqa alaihi, ternyata peristiwa ini tidak ikut sertanya Anas ibnu Madar rahimahullahu ta'ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar tersebut menjadi pukulan berat baginya, menjadi beban dalam hidupnya. Qala awwalu mashhadin syahidahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gibtu anhu, perang pertama yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang pertama yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu perang Badar, gibtu anhu, aku gak bisa hadir, ya Allah, berat. Kalau kita malah senang, na'udzubillah. Ya. Allah tahu tuh jamaah sekalian keimanannya kita. Makanya Allah pilih para sahabat itu, orang-orang yang telah teruji keimanannya, kebenaran keimanannya, kejujuran keimanannya kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum panggilan jihad, panggilan sholat saja kita terkadang lebih mendahulukan anak istrinya kita. Panggilan sholat saja terkadang kita lebih mendahulukan bisnisnya kita, pekerjaan kantornya kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Hanya kepada Allah kita mengadukan keadaannya kita, jamaah sekalian. Mereka tampil sebagai hamba-hamba Allah, para pejuang yang betul jujur keimanannya kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terluputkan dari sebuah amalan, menyesal, menyesal. Kalau kita terkadang santai saja, seakan tidak ada beban, terluputkan dari sholat subuh, terluputkan dari sholat berjamaah, terluputkan dalam amalan-amalan yang kebaikan, biasa saja, santai saja, kan bisa dikobo nantinya, kan masih ada jamaah kedua, kan bisa lagi nantinya, nantinya. Sampai kapan kita gini terus, jamaah sekalian? Bukankah ajal kita, bukankah umur kita terbatas? Kita enggak tahu kapan ajalnya kita menjemput. Nyesal Anas ibn Madar rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala. Nyesal dia, berat, menjadi hantaman yang berat baginya, tidak bisa ikut bersama pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peperangan pertama yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ghazwatul Badar, perang Badar. Kemudian kata beliau, fa in arani Allahu mashhadan fi ma ba'du ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarani Allahu ma asna'u. Kemudian dengan azam yang kuat, Anas ibn Nadir radhiyallahu taala an mengatakan, sekiranya Allah Rabbul Alamin memanjangkan umurku setelah peperangan Badar ini, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup untukku setelah perang Badar ini, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memperlihat, Allah melihat apa yang aku akan perbuat dalam peperangan tersebut. Subhanallah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar omongan, bukan sekedar teori, jujur. Sekiranya Allah Rabbul Alamin memberikan kesempatan hidup untukku setelah peperangan ini, untuk aku hadir dalam peperangan berikutnya bersama Rasulullah, maka sungguh Allah Rabbul Alamin akan melihat apa yang aku akan perbuat di dalam peperangan tersebut. Subhanallah. Qala fahaba ayyakula ghairaha. Dia ingin terus ngomong, melanjutkan perkataannya. Qala fashahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Maka niatan yang jujur dari Anas ibn Madar radhiyallahu ta'ala, maka keinginan yang kuat dari Anas ibn Madar, paman Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan dia untuk ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Subhanallah. Qala fastaqbala Sa'ad ibn Mu'adz. Kemudian Sa'ad ibn Mu'adz mendatangi Anas ibn Nadir. Faqala lahu aina. Maka Sa'ad ibn Mu'adz berkata kepada paman Anas bin Malik yang bernama Anas ibn Nadir, aina, kemana kamu? Qala, berkata Anas ibn Nadir, ya, wahan lahirihil janna ajiduhu duna Uhudin. Katanya, duhai, aroma surga, wangi surga aku cium berada di belakang gunung Uhud tersebut. Subhanallah, tempat terjadinya peperangan antara kaum muslimin dan musuh-musuh Allah Rabbul Alamin di perang Uhud. Katanya, duhai, aroma surga tersebut aku cium berada di belakang gunung Uhud tersebut, ya Rabbul Alamin. Qala faqatalahum hatta qutil. Maka tampillah Anas ibn Madar berperang dengan perang yang habis-habisan sampai beliau terbunuh karena bau surga yang dia cium di belakang Uhud tersebut. Ya Subhanallah. Subhanallah. Ya. Kau sembarangan ini, jemaah sekalian. Ibadah yang mulia, jihad fi sabilillah. Berat, berat. Berat. Tinggalkan istri, anak-anak, perniagaan untuk menguji keimanannya kita. Apakah kita lebih mendahulukan istri, anaknya kita, perdagangannya kita, sawah, ladang, kebunnya kita, ataukah kita tunjukkan keutamaan dan kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya? Luar biasa. Luar biasa. Makanya untuk orang-orang yang belum pernah berjihad di jalan Allah, untuk orang-orang yang tidak pernah terbetik di dalam hatinya untuk berjihad, itu diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yagzu wa lam yuhaddith nafsahu bil jihad, mata syu'batu minan nifaq." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak pernah berjihad di jalan Allah Rabbul Alamin dan tidak pernah pula terbetik di dalam hatinya, tidak pernah pula dia meniatkan di dalam hatinya untuk dia berjihad di jalan Allah Rabbul Alamin, pasang tuh niatnya kita, maka sungguh untuk orang-orang seperti ini, ketika dia mati, mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Subhanallah. Berat nih jamaah sekalian. Ibadah yang mulia, yang merupakan salah satu puncak dari agamanya kita, agama Islam. Ya subhanallah. Ya. Qala, maka tak kala Anas ibn Madar radhiyallahu ta'ala an bertempur habis-habisan sampai beliau wafat, maka dikatakan fawujida fi jasadihi bid'un wasamanuna min baini darbatin wa ta'natin wa ramiyatin. Maka setelah usai peperangan tersebut didapatkan jenazahnya Anas ibn Madar radhiyallahu ta'ala an, ternyata di tubuhnya tersebut terdapat 80 lebih luka-luka, bukan cuma satu tembusan pedang, satu tusukan tombak, bukan, tapi 80 lebih. Subhanallah. Bid'un wa sab'una wa thamanuna, 80 lebih. Ada yang berupa tadi apa? Darbah, tebusan, apa? Tebasan. Ya Allah. Ada yang berupa apa? Ta'natin, tusukan. Entah ditusuk pedang, tombak. Ada pula yang berupa apa? Hah? Lemparan busur kah ataukah yang lainnya? 80 jemaah. Bukan satu kali sapetan pedang kemudian mati, enggak. Tapi 80 lebih. Ini menunjukkan apa? Betul-betul dia bersungguh-sungguh berjihad meninggikan agama Allah Rabbul Alamin. Faqalat ukhtuhu ammati Ar-Rubayyi' bintu Nadhar radhiyallahu ta'ala anha, maka berkata saudaranya Anas ibn Madar yang bernama Rubayyi' bintu Nadhar radhiyallahu ta'ala anha, setelah melihat jenazah kakaknya, ya, saudaranya, dia berkata, Ar-Rubayyi' bintu Nadhar mengatakan, fama araftu akhi illa bibananihi. Ya, katanya, saya enggak mengenal jasad kakak saya. Saya enggak mengetahui lagi, enggak mengenal tubuh saudaraku ini, kecuali dengan mengidentifikasi, mengenal, ya, jarinya saja. Subhanallah. Artinya apa? Semua kena tebusan, ya, tebasan, ya, tombakan, sabetan dan lain-lain sebagainya. Enggak dikenal lagi, wajahnya enggak dikenal lagi. Bayangkan. Yang bisa dipastikan ini adalah jenazah kakaknya ini yang bernama Anas ibn Madar, itu karena melihat jarinya saja, tangannya saja. Oh, ini kakak saya nih. Subhanallah. Artinya apa? Rusak semua itu tubuhnya sampai enggak bisa dikenali lagi. Subhanallah ya Rabb. Wa nazalat hadhil ayah. Kemudian turunlah ayat ini dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Kata Allah Rabbul Alamin, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih, dan di antara orang-orang mukmin tersebut ada di antara mereka yang betul-betul membuktikan apa yang mereka janjikan kepada Rabbnya Allah Rabbul Alamin. Tadi kan dia mengatakan apa? Jika sekiranya Allah Rabbul Alamin memberikan usia panjang untukku, menghidupkanku setelah perang Badar ini, kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untukku untuk ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke perang yang berikutnya, maka sungguh Allah akan melihat apa yang aku akan lakukan di peperangan tersebut. Itu kan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak jemaah sekalian? Dia buktikan, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih. Subhanallah. Di antara kaum mukminin ada orang-orang yang betul-betul mewujudkan apa yang telah mereka janjikan kepada Rabbnya Allah Rabbul Alamin. Subhanallah. Maka jemaah sekalian, pelajaran penting untuk kita semuanya. Ketika ada kesempatan dan telah diberikan kesempatan oleh Allah Rabbul Alamin untuk berbuat kebaikan, jangan tunda-tunda. Buktikan dong, buktikan apa yang telah kita sebutkan, apa yang telah kita janjikan kepada Rabbnya kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti tahun depan kalau Allah berikan kesempatan hidup, saya ingin haji. Dikasih kesempatan hidup, malah nunda-nunda lagi. Ini kalau Allah mudahkan rezeki saya, panjangkan umur saya akan bangun masjid sebagai bekal saya setelah meninggal nanti. Diberikan kesempatan hidup, diberikan kelapangan harta, malah tidak membuktikan apa yang telah diucapkan tersebut. Subhanallah. Jangan, jamaah sekalian, buktikan. Ya, buktikan. Qala fakanu yarawna annaha nazalat fihi wa fi ashabihi. Maka Anas bin Malik mengatakan para sahabat berpendapat bahwa ayat ini turun berkaitan tentang kematiannya paman beliau Anas bin Madar radhiyallahu taala an dan para sahabat yang lainnya. Subhanallah, yang telah membuktikan janjinya kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan itu, apa yang diucapkan oleh paman Anas bin Malik yang bernama Anas ibn Nadir radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan wahan larihil jannah ajiduhu duna Uhudin, duhai bau surga tersebut, aroma surga tersebut aku cium berada di belakang gunung Uhud tersebut. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah ketika menjelaskan dan menerangkan hadis ini, kata beliau, qauluhu, ucapan Anas ibn Madar radhiyallahu taala an, inni ajidu rihal jannati duna Uhudin, sesungguhnya aku mencium aroma surga tersebut di belakang gunung Uhud. Kata beliau, yuhtamal ayyakuna dhalika alal haqiqati bi ayyakuna shamma raihatan tayyibatan zaidatan amma yahadu fa'arafa annaha rihul jannati. Subhanallah. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, kemungkinan, ada kemungkinan bahwa apa yang dicium oleh Anas Ibnu Madar tersebut betul-betul aroma surga yang pada hakikatnya. Nanti akan kita sebutkan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, ternyata aroma surga tersebut, ternyata wangi surga tersebut ada dua, jemaah sekalian. Nanti kita akan sebutkan insyaallah. Perhatikan ini. Katanya bisa jadi, ya memang gitulah hakikatnya, kenyataannya bahwa apa yang dicium dan didapatkan Anas Ibnu Madar tersebut memang betul-betul wangi surga, aroma surga. Bi ayyakuna syamma raihatan thayyibatan zaidatan, dia mencium wangi ya tambahan yang enak yang tidak biasanya tercium, dan itu merupakan wangi surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhtamal ayyakuna atlaqa dhalika bi'tibar ma indahu min al-yaqin hatta ka'anna al-ghaib anhu sara mahsusan indahu. Ataukah ada kemungkinan yang kedua, bahwasanya dia ucapkan ucapan ini, inni la'ajidu ra'ihatal jannah duna Uhudin, sesungguhnya aku mencium bau surga tersebut berada di belakang gunung Uhud tersebut. Katanya beliau ucapkan tersebut karena lahir dari keyakinan dia akan janji Allah. Maka keyakinan yang kuat tersebut akan janji Allah, janji untuk para orang-orang yang berjihad di jalan Allah, untuk orang-orang yang mati bertempur membela agama Allah, mereka akan mendapatkan surga Allah. Di atas keyakinan itulah kemudian perkara yang gaib tersebut berupa bau surga seakan-akan tercium oleh panca indranya. Subhanallah. Dipahami ini jamaah sekalian? Naam. Wal ma'na anna al mawdi' alladhi uqatilu fihi ya'ulu bi sahibihi ila al jannah. Maknanya apa? Tempat aku berperang ini, tempat terjadinya peperangan yaitu di gunung Uhud, akan mengantarkan pelakunya tersebut ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Ini jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, warihul jannati naw'an, dan aroma wangi surga Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua. Diperhatikan faedah ini. Kata beliau, rihun yujadu fid dunya tashummuhu al arwah ahyanan la tudrikuhul ibad. Aroma yang pertama, wangi yang pertama dari aroma dan wangi surga tersebut adalah aroma yang bisa didapatkan, dicium di dunia oleh arwah-arwah sebagian orang dan tidak bisa dirasakan oleh manusia hamba yang lainnya. Dipahami ini jamaah sekalian? Inilah kata para ulama yang dirasakan bisa jadi oleh Anas Ibnu Madar rahimah radhiyallahu ta'ala. Enggak ada yang mustahil bagi Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah berkehendak, Allah lakukan, dan tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menghalanginya. Allah berikan bau surga tersebut, aroma surga tersebut di dunia. Kemudian yang kedua, warihun yutraku biha satisyam lil abdan kama tasummu rawaihu al azhar wa ghairiha. Aroma dan wangi surga yang kedua adalah aroma dan wangi yang bisa dirasakan, tercium oleh panca indranya kita. Seperti halnya kita mencium bau bunga dan lain sebagainya. Wa hadha yastariku ahlul jannati fi idrakihi bil akhirah min qurbin wa bu'din. Nah, untuk jenis yang kedua ini, bahwa bau surga tersebut akan tercium oleh panca indranya kita sebagaimana kita mencium aroma bunga, itu akan dirasakan dan dialami seluruh penduduk surga di akhirat kelak, baik yang jauh maupun dekat. Jadi dua, ada yang bisa dicium di dunia dan itu Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang dipilih, hamba-hamba yang dikehendakinya. Ada pula jenis aroma surga yang kedua yang hanya dirasakan oleh penduduk surga kelak di akhirat, baik yang jauh jaraknya maupun yang dekat. Amma fid dunya, adapun untuk kehidupan dunia ini, faqad yudriku man syaa Allah min anbiya'ihi wa rusulihi. Adapun untuk wangi dan aroma surga di dunia, maka bisa saja itu didapatkan, tercium oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dari kalangan para nabinya, para rasulnya. Wa hadzal ladzi wajadahu Anas ibn Madar yajuzu ayyakuna min hadzal qism. Dan bisa jadi, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, apa yang didapatkan, apa yang tercium dari Anas ibn Madar ketika berkecamuknya perang Uhud tersebut masuk dalam kategori ini, mencium bau surga di dunia atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayyakuna minal awwal, masuk dalam pembagian yang pertama. Dipahami ini jemaah sekalian? Bau surga itu ada dua. Ya, sekali lagi, ada yang tercium aromanya di dunia dan itu Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya dari kalangan para nabi dan rasul dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Rabbul Alamin. Ada pula jenis aroma wangian yang kedua dari bau surga tersebut yang akan didapatkan di akhirat bagi orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang jaraknya masih jauh maupun sudah dekat. Dan hanya kepada Allah kita memohon dan meminta selalu untuk menjadikan kita orang-orang yang bisa merasakan nikmat surganya. Dan jangan pernah, ya Allah, Engkau haramkan kami, Engkau halangi kami untuk mencium aroma surga tersebut. Karena banyak, banyak di antara golongan-golongan yang akan diharamkan wangi dan aroma surga. Siapa mereka? Di antaranya yang pertama, itu tadi itu, yang membunuh orang kafir dari kalangan ahlul zimmah, yang sudah minta jaminan keamanan, perlindungan kepada pemerintah kaum muslimin. Jangan dibunuh mereka. Orang sudah bayar upeti, sudah siap tunduk dengan peraturan Islam. Jangan dibunuh mereka. Jangan dibunuh. Yang kedua, siapa mereka? Manidda'a ila ghairi abihi. Orang-orang yang menyandarkan garis keturunannya kepada selain bapaknya. Ini kan banyak. Ya, bukan bapaknya, tapi dia katakan di situ Abdullah bin Fulan. Bapak aslinya namanya Ahmad. Ya, bapak aslinya namanya Ahmad. Bapak angkatnya, karena berhubung diambil sejak kecil, dirawat sejak kecil, bapak angkatnya namanya Zaid. Dikatakan ya Muhammad bin Zaid. Ah, ini dosa besar. Orang-orang yang tidak menyandarkan, menisbatkan namanya kepada garis keturunan bapaknya, itu diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menisbatkan namanya kepada selain bapaknya, maka sungguh dia akan diharamkan dari bau surga Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi? Para wanita-wanita yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, demikian pula diriwayatkan oleh yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyum ra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Siapa saja di antara istri-istri yang menuntut, meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat, maka sungguh diharamkan bagi wanita tersebut, bagi istri tersebut, untuk mencium wangi surga Allah Rabbul Alamin. Dalam keadaan wangi surga itu sudah tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Maka nasihat untuk para wanita muslimah yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, jangan sembrono, jangan sembarangan, jangan bermain-main dengan perasaan. Ya, selama suaminya tidak melakukan kemaksiatan, selama suaminya memperhatikan hak-haknya, menunaikan kewajiban-kewajibannya, selama suaminya senantiasa istiqomah di atas agama Allah, kemudian misalkan suaminya menikah lagi, poligami, ta'addud, karena memang butuh, kemudian dia merengek, kemudian dia ngamuk, kemudian dia lari dari rumahnya, kemudian dia mengultimatum suaminya, kamu kalau nikah lagi, maka saya akan keluar dari rumah ini, saya akan minta cerai kepada kamu. Jangan sembarangan, jangan sembarangan. Ku senang dia poligami, senang dia. Ya, jangan sembarangan, wahai para wanita muslimah. Jangan, jangan. Ya, kecuali suaminya mabuk-mabukan, kecuali suaminya enggak sholat lima waktu, kecuali suaminya di bulan Ramadan enggak pernah puasa Ramadan, kecuali suaminya mengabaikan istri dan anak-anaknya dalam hal kebutuhan batin dan jasmaninya, istrinya enggak pernah diperlakukan dengan selayaknya. Ya, itu yang boleh seorang wanita minta cerai dari suaminya. Kalau enggak ada alasan yang dibenarkan, jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Gak boleh mengultimatum suami seperti itu. Sabar saja, menjalani apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Rabbul Alamin. pasti baik semuanya. Pasti baik semuanya. Allah enggak mungkin membolehkan sebuah syariat kecuali di situ ada hikmah untuk semuanya. Enggak ada yang terzalimi dalam syariat Allah Rabbul Alamin. Masih banyak lagi jemaah sekalian orang-orang yang diharamkan dari wangi surga. Siapa lagi? Dayuf. Seorang suami yang enggak merasa iri, cemburu, enggak ada reaksinya ketika istrinya, keluarganya berada dalam kemaksiatan. Santai-santai saja. Ya, enggak tergerak hatinya. Istrinya berbuat maksiat, biasa-biasa saja dia. Itu enggak ada rasa cemburunya kepada istrinya. Na'udzubillah. Banyak lagi ya dari golongan-golongan yang diharamkan untuk mencium wangi surga Allah Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sampai kita bertemu dengannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.